بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan لقوم يقنون bagi kaum yang yakin ay inda qaumin yuqinuna fa innahum humul ladzina yatadabbaruna al umura fa ya'lamuna anna an la ahsana hukman min hukmillahi, yaitu di sisi kaum yang yakin, karena sesungguhnya merekalah yang mentadabburi perkara-perkara, maka mereka mengetahui bahwasanya tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat tersebut, yunkiru ta'ala ala man kharaja an hukmillahi ta'ala al-mustamili ala kulli khairin wa adlin. Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari orang yang keluar dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang mencakup seluruh kebaikan dan keadilan. Wannahi an kulli syarrin, dan hukum Allah Azza wa Jal yang melarang dari seluruh keburukan. Ila ma siwahu, keluar dari hukum Allah tersebut kepada selain hukum Allah. Minal arai wal ahwai wal istilahati allati wada'aha ar-rijalu bila mustanadin min syari'atillahi, berupa pendapat-pendapat, hawa nafsu dan istilah-istilah yang diletakkan oleh orang-orang dengan tanpa sandaran dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kana ahlul jahiliyati yahkumuna bihi minad dalalati wal jahalati wal a'rafil qabiliyati, sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu menghukumi dengannya berupa kesesatan-kesesatan, kebodohan-kebodohan dan kebiasaan-kebiasaan kabilah. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat tersebut dengan bab, anna man ibtagha ghaira hukmillahi min al-anzimati wal-qawaninil wad'iyyati faqad ibtagha hukmal jahiliyyati, bahwasanya barang siapa mencari selain hukum Allah berupa peraturan-peraturan dan perundang-undangan buatan manusia, maka sungguh ia telah mencari hukum jahiliyah. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut, al-ula yang pertama, wujubu tahkimi syari'atillahi, wajibnya berhukum kepada syariat Allah. Al-thaniyatu yang kedua, anna ma khalafa syar'allahi fahuwa min hukmil jahiliyati, bahwasanya segala sesuatu yang menyelihi syariat Allah maka dia termasuk hukum jahiliyah. Al-thalithatu yang ketiga, bayanu maziyati ahkamis syari'ati wa annaha hiyal khairu wal adlu wal rahmatu, penjelasan akan keistimewaan hukum-hukum syariat dan bahwasanya hukum-hukum syariat merupakan kebaikan, keadilan dan rahmah. Ar-rabi'atu yang keempat, anna tahkimal qawaninil wad'iyyati wan nuzumil gharibati kufrun. Bahwasanya berhukum kepada peraturan perundang-undangan buatan manusia, wan nuzumi al-gharbiyyati dan peraturan-peraturan barat merupakan kekafiran. Akan tetapi di sini perlu diingat bahwasanya kekafiran itu ada yang mengeluarkan dari Islam, ada pula yang tidak mengeluarkan dari Islam. Wal ilmu indallah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku datangkan. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, haditsun sahihun rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin. Ini merupakan hadis yang sahih yang kami riwayatkan di dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Akan tetapi hadis ini dinilai sebagai hadis yang dhaif oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Dhilalul Jannah fi Takhrij Sunnah dengan nomor hadis 15. Namun maknanya sahih, maknanya benar berdasarkan dalil-dalil yang lainnya. Qala Asy-Syarih hafizahullahu taala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala mengatakan, at-tarajimu biografi An-Nawawi huwa Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi nisbatun ila Nawa qaryatin bisyam. An-Nawawi nisbah kepada Nawa, sebuah wilayah di Syam. Wa huwa imamun masyhurun sahibu tasanifa mufidatin. Dan beliau adalah seorang imam yang masyhur, pemilik berbagai karya ilmiah yang berfaedah. توفي سنة 76 و600 من الهجرة النبوية رحمه الله. Beliau wafat pada tahun 676 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau. الحجة أي كتاب الحجة على تارك المحجة للشيخ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي. الحجة يأتي كتاب الحجة على تارك المحجة كريا الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث في إسناده مقال. Dan hadis ini sanadnya diperbincangkan, lakinna ma'nahu sahihun qat'an. Akan tetapi maknanya bisa dipastikan sahih, wa in lam yasiha isnaduhu, meskipun sanadnya tidak sahih. Walahu syawahidu minal Qur'ani, dan hadis tersebut memiliki penguat-penguat dari Al-Qur'an. Kaqaulihi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai pemutus perkara di dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri-diri mereka rasa sempit terhadap perkara yang engkau putuskan dan mereka tunduk berserah diri. لا يؤمن أحدكم أي لا يحصل له الإيمان الواجب ولا يكون من أهله. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, yaitu tidaklah terwujud padanya keimanan yang wajib dan ia tidak termasuk di antara orang-orang yang memiliki keimanan yang wajib. Keimanan yang wajib yaitu kadar keimanan yang apabila kurang pada seseorang maka dia berdosa. Hawahu ay ma yahwahu wa tuhibbuhu nafsuhu wa tamilu ilaihi. Hawa nafsunya yaitu perkara-perkara yang disenangi dan dicintai oleh jiwanya dan jiwanya condong kepadanya. Taba'an lima ji'tu bihi, karena mengikuti atau mengikuti apa yang aku datangkan. Fayuhibbu ma amara bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa yakrahu ma naha anhu. Ia mencintai apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan ia membenci apa yang beliau larang alaihi salatu wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.